para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Pernah mau mengalah, darah muda. Biasanya para remaja saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, berpikirlah dalam langkah agar tidak menyesal akhirnya. Darah muda, darahnya para remaja, rasa gagah, tak pernah mau mengalah.